Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan hadis yang kelima, ini saya jawab pertanyaan tentang berapa liter dua gula itu. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ukuran dua gula itu diperselisihkan, sehingga ada banyak perbedaan. Namun di sini saya sampaikan ukuran liternya. Dua kullah itu kira-kira seukuran 270 liter. 270 liter. Ini yang dipilih oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Baik. Jadi semuanya masih dalam bentuk kira-kira, ya. Karena ukuran dua kullah itu tidak lazim digunakan pada saat ini, sehingga untuk menyamakannya persis itu gak memungkinkan, ya. Sehingga ada kira-kira seukuran 270 liter. Wallahu ta'ala. Qala Al-Hafid Ibn Hajar rahimah ta'ala Al-Hadithul Khamis. Hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Akhrajahu Muslim. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian digunakan untuk mandi. Wali Muslim, minhu. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz minhu. Wali Abu Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, wala yaghtasil fihi minal janabah, dan jangan mandi di dalam air itu dengan sebab junub. Nah, ad-da'im as-sakin ar-raqid. Ad-da'im itu artinya tenang dan tidak mengalir. Junubun bidhammatain. Ai asabathul janabah. Junubun dengan dua dhammah, jim dan nun di dhammah. Junubun artinya ialah tertimpa junub, tertimpa janabah. Ini orang yang junub. Wal janabah sifatu man nazala maniyu. Al janabah sifatu man nazala maniyuhu. Al janabah itu adalah sifat bagi orang yang keluar air maninya. Jadi junub itu orangnya, al-janabah itu adalah peristiwanya. Nah, kejadian keluar mani itu janabah, orang yang keluar maninya disebut junub. Taib. Al-fawaid. Al-fa'idatul ula. Ar-riwayatu al-waridatu fil bab. Ar-riwayatu al-waridatu fil babi yustafadu minha ma ya'ti. Jadi riwayat-riwayat yang disebutkan dalam bab ini faedahnya sebagai berikut. Riwayatul muslimin tufidu an-nahya anil irtisali bil inrimasi fihi, bil inrimasi fihi. Wattanawulu minhu atau wattanawuli minhu. Jadi kalau kita lihat riwayat Imam Muslim tadi, faedahnya ialah larangan mandi junub dengan berendam di dalam air yang tidak mengalir dan mengambil darinya. Jadi kalian kalau junub langsung nyebur ke air yang tidak mengalir, maka itu dilarang. Wa riwayatul Bukhari tufidun nahya anil jam'i bainal bauri wal irtisal. Sedangkan riwayat Al-Bukhari mengandung faedah larangan mandi janabah plus kencing di dalam air yang tidak mengalir. Jadi junub langsung nyebur, langsung mancur kencing pakai mandi sekalian. Nah, dilarang. Nah, satu paket paling dimandi junub nyebur plus kencing di dalam air yang tidak mengalir, campur kencing, campur bekas junubnya, ya. Nah, dilarang. Wa riwayatu Abi Dawud tufidun nahya angkullin minhuma alal infiradi. Sedangkan riwayat Abu Dawud mengandung faedah larangan masing-masing secara tersendiri. Maksudnya, kalau kencing di air yang tidak mengalir dilarang. Mandi junub dengan berendam di air yang tidak mengalir juga dilarang. Nah, fahasola min jami'ir riwayati. Fahasalah min jami'i ar-riwayati annal kullah dengan kaf annal kullah mamnu'un. Dhalika annal baula aw al-ightisala fil ma'i ar-raqidi yusabbibu takzirahu wa tawsikhahu ala nasi walau lam yasil ila tanjisihi fa hasala min jami'ir riwayat annal qullah mamnu' dhalika annal bawla wa awil irtisala fil ma'i rakidi yusabbibu taqdirahu wa tawsikahu alan nas walau lam yasid ila tanjisihi. Kesimpulannya, dari semua riwayat di atas bahwa semua perbuatan tadi dilarang karena kencing atau mandi janabah di air yang tidak mengalir bisa menyebabkan airnya kotor dan mengotori orang lain sekalipun tidak sampai menyebabkan airnya najis. Ya, seandainya kencingnya tidak begitu berpengaruh terhadap air yang tidak mengalir tadi sehingga enggak najis, tetap dilarang ya, walaupun tidak sampai najis. Paham ya? Jadi kalian kalau junub enggak boleh mandi sambil berendam di air yang tidak mengalir. Juga tidak boleh mandi junub di air yang tidak mengalir plus kencing di situ. Juga enggak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Semuanya dilarang dari semua riwayat yang telah disebutkan. Al-fa'idatu asaniyah. Yulhaqu bidzalika tahrimu at-taghawuti wal istinja'i fil ma'i ar-raqid. Yulhaqu bidzalika tahrimu at-taghawuti wal istinja'i fil ma'i ar-raqid. Artinya disamakan dengan itu haramnya buang air besar dan istinja di air yang tidak mengalir. Jadi kalau dalam hadis yang disebut itu masalah kencing, kencing di dalam air yang tidak mengalir itu enggak boleh. Ternyata ada sebagian pihak mengatakan kalau buang air besar enggak apa-apa di air yang tidak mengalir. Kenapa? Dalam hadis cuma disebutkan kencing saja. Al-jawab keliru. Ya. Kalau kencing saja yang tingkat kenajisannya lebih rendah, enggak boleh di tempat air yang tidak mengalir, apalagi buang air besar yang tingkat kenajisannya lebih tinggi daripada kencing, tentu tidak boleh lagi. Nah, ini yang membedakan antara ahlul hadis. Naam, jumhur ulama dari kelompok adz-dzahiriyah. Kalau kelompok adz-dzahiriyah ya enggak boleh cuma kencing saja. Karena dalam hadis cuma disebutkan kencing saja. Nah, seandainya buang air besar enggak boleh, pasti disebutkan. Ternyata yang disebut cuma kencing saja. Nah, itu kelompok dzahiriyah. Terlalu apa ini? Kaku dalam memahami dzahir nas. Tapi jumhur ulama alul hadis ini kalau kencing saja padahal kenajisannya ringan, enggak boleh. Berarti yang lebih najis lagi enggak boleh dilakukan di tempat semacam itu. Nah, ya. Fi babi aula. Termasuk istinja cebok di air yang tidak mengalir. Nah, kotorannya kan kembali lagi ke situ, ya. Nah, cebok di balik lagi. Itu enggak boleh. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Innal ma'a al-mustabhiru al-kathiru la yatanawaluhu la yatanawuluhu la yatanawuluhu la yatanawaluhu fa innal ma'a al-mustabhiru al-kathir la yatanawaluhu an-nahyu ittifaqan fa huwa mukhassasun bil ijma' air laut yang jumlahnya banyak ini tidak terkena larangan ini berdasarkan kesepakatan dan itu dikhususkan berdasarkan ijma. Nah, air laut itu kan gak mengalir ya, kan tetap di tempat, tapi kan luas banyak air laut itu. Itu kalau kalian junub langsung nyebur ke laut plus kencing sekalian di situ, itu enggak apa-apa ya, dikecualikan oleh ijma ulama ya, di orang-orang Ambon yang lautnya masih luas itu langsung nyebur mandi junub plus kencing plus buang air besar enggak masalah, khusus kalau di laut ya. Nah, tapi kalau di kolam renang jangan ya. Nah, atau di tempat yang lain yang tidak mengalir jangan. Ini khusus air laut yang melimpah yang banyak. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Ikhtalafal ulama hal an-nahyu lit-tahrim aw lil-karaha. Di para ulama berbeda pendapat. Larangan tadi sifatnya haram ataukah sifatnya makruh? Famadhabul Malikiyah ila annahu makruh. Famadhabul Malikiyah ila annahu makruh. Madhab Maliki berpendapat hukumnya makruh. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu muharramun fil qalil makruhun fil kathir. Sebagian ulama ada yang berpendapat hal tersebut haram kalau airnya sedikit, makruh kalau airnya banyak. Wa dhahaba al-hanabilatu wa dhahiriyatu ila annahu litahrim mutlaqan. Sedangkan mazhab Hambali dan kelompok Zahiriyah berpendapat haram secara apa ini? Mutlak. Wa hadha wa rajih. Wa hadha wa rajih. Nah, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan di air yang tenang, tidak mengalir, baik untuk mandi janabah dengan merendamkan diri atau mandi janabah berendam plus kencing, atau kencing di air yang tidak mengalir, atau buang hajat air besar atau istinja di air yang tidak mengalir, semuanya itu haram, baik dilakukan di air yang sedikit maupun airnya banyak. Kecuali jika dilakukan di mana ini? Laut. Sebagaimana ini sebenarnya dia yang banyak di sini itu selain laut. Kalau laut tidak apa-apa. Yang mengecualikannya ialah ijma. Para ulama sepakat. Karena enggak pengaruh saking banyaknya, eh. Nah, kalian kencing gitu, air laut tetap asin, enggak kemudian berubah jadi tawar, ya. Nah, paham ya? Saking banyaknya. Nah, taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala as-sadis. Hadis yang ke-6. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli rajul aw rajul bi fadli al-mar'ah wa liyaghtarifa jami'a akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mandi dengan sisa laki-laki atau laki-laki mandi dengan sisa wanita. Hendaknya mereka mengambil air dengan gayung semuanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dan sanadnya sahih. Nah, darajatul hadis al hadis sahih shahahahu Al-Humaidi. Waqala Al-Baihaqi rijaluhu thiqat. Waqala Ibn Hajar inna ibham as-sahabi la yadur. Nah, jadi derajat hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Humaidi. Berkata Al-Baihaqi, rawi-rawi hadis ini siqah. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, sahabat yang tidak disebutkan namanya atau mubham, ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis ini. Disebutkan tadi, dari laki-laki yang menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan siapa nama laki-laki itu. Namanya apa ini? Mubham. Tapi kalau yang mubham itu adalah sahabat, la yadur, tidak mempengaruhi kesahihan suatu riwayat. Karena semua sahabat itu apa ini? Adil. Thiqah. Lain, kalau selain sahabat, bisa difonis apa ini? Majhul. Yang menyebabkan hadisnya apa ini? Dhaif. Tapi kalau sahabat yang mubham, maka tidak mempengaruhi kesahihan suatu hadis. Wallahu ta'ala alam. Qal naha Rasulullah SAW an taghtasil al-mar'atu bi fadli rajul. Al-mar'ah al-unsa min bani Adam ba'dal bulugh. Al-mar'atu al-unsa min bani Adam ba'dal bulughi. Al-mar'ah itu ialah kaum wanita dari bani Adam setelah usia balig. Jadi perempuan kalau sudah balig disebut al-mar'ah. Kalau belum balik, belum disebut al-mar'ah. Wa'ajul al-ghulam idah talama wa syabbah. Adapun rajul itu ialah laki-laki yang sudah mimpi basah, yang dibalik atau yang sudah apa ini? Berubah. Nah, sudah ada ubahnya rajul. Walaupun enggak pernah mimpi basah. Nah, ya. Barakallahu. Taib uban itu sudah keumuman menunjukkan dia sudah rajul, ya. Sudah bukan anak muda lagi, ya, rajul. Jadi kalau ada laki-laki yang belum balik atau belum beruban, naam. Belum disebut rajul. Nah, kalian sudah balik semua, insya Allah, ya. seperti acil semua. Nah, apalagi sudah banyak yang beruban, baik ubannya satu, dua atau tiga, enam, arjul. Nah, fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, nahyur rajul ayat tasila bifadri tuhuril mar'ah. Larangan laki-laki mandi sisa air yang dipakai mandi oleh wanita. Wa nahyul mar'ati an taghtasila bi fadli tuhur rajul. Dan wanita dilarang mandi dengan sisa air yang dipakai oleh laki-laki. Wal masyru' huwa ayaghtasila wa yaghtarifa ma'an. Yang disyariatkan ialah mandi sama-sama dan pakai gayung sama-sama. Wal murad huna ar-rijal wal-zawjat. Yang dimaksud di sini ialah suami dan istri-istrinya. Nah, jadi ikhwana fillah a'azzakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa suami dan istri kalau mandi, barakallahu'alaikum, bisa mandi bareng, tapi airnya diambil pakai apa ini? Gayung. Ya, nah, barakallahu'alaikum. Tidak boleh laki-laki mandi nyebur dari air yang telah dipakai mandi oleh wanita. Misalkan istrinya mandi duluan, nyebur begitu. Ya. Nah, selesai, suaminya ganti yang nyebur dari sisa air yang dipakai oleh istrinya, itu enggak boleh. Atau sebaliknya, suaminya duluan yang nyebur. Kemudian selesai, baru istrinya nyebur dari bekas suaminya tadi, itu enggak boleh. Berarti ya, kan sekarang lagi musim, suka nyebur mandinya ya. Nah. Gitu ya, bak mandi. Tapi kalau istrinya mandi nyebur. Selesai, suaminya masuk nyebur juga, gak boleh. Atau dibalik, suaminya dulu terus istrinya, gak boleh. Tapi kalau mandi sama-sama, ngambil airnya pakai gayung sama-sama dari luar, boleh. Itu yang disyariatkan barfikum, dan itu yang biasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam hadis ini disebut wanita dan laki-laki, yang dimaksud ialah suami dan istrinya. Dalam hal apa ini? Bolehnya mandi sama-sama. Tapi kalau seandainya bukan suami istri, tidak boleh mandi sama-sama, plus tidak boleh mandi sisa masing-masing. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Ya. Baik. Jelas. Sudah paham ya? Sudah paham? Nah, sudah. Al-faidatu ats-tsaniyah. Jawazu nadhari ar-rajuli ila awrati imra'atihi. Wal aksu, boleh suami melihat aurat istrinya, dan sebaliknya istri boleh melihat aurat suaminya. Karena biasanya kalau mandi itu tidak pakai baju, jadi kesimpulannya suami istri boleh melihat aurat masing-masing. Nah, adapun kalau selain suami istri, walaupun sesama jenis, tidak boleh. Ya, kalian enggak boleh kemudian mandi bareng begitu, ya, saling melihat aurat enggak boleh, walaupun sama-sama apa ini? Laki-lakinya. Nah, ini di desa-desa biasanya gitu ya. Atau di kota-kota, enggak tahu di mana ya. Mandi di sungai bareng, walaupun sama-sama laki-lakinya, tapi sama-sama melihat auratnya, itu enggak boleh. Ya. Baik. Ini harus diperhatikan baik-baik. Hanya untuk suami istri saja. Nah. Adapun hadis setelahnya, hadis yang ketujuh, insyaAllah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurana, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.